Backsound musik, aku mau terima kasih. Oke, terima kasihku untuk Backsound. Terima kasihku untuk All Media Indonesia, TV, radio, media massa, dan lain sebagainya. Kemudian kepada Trans Hotel, kepada IO yang bikin, kok kepada IO yang bikin? Kepada seluruh panitia yang bertugas, dan kepada IBX event kali ini, dan kepada teman-teman semua yang hadir di depan sini, terima kasih banyak. Mau mengapresiasi saya bernyanyi pada malam hari ini, yang memaksa Anda semuanya untuk pura-pura suka sama saya. It's okay. Karena mungkin tak kenal maka tak sayang adalah sebuah proses. Anda pura-pura suka terlebih dahulu. Dan mungkin ini adalah lagu terakhir saya. Yang saya nggak tahu kenapa, saya ngomongnya kayak orang lagi kampanye. Lagu ini berjudul dengan Lingling, Cinta Yang Tertinggal. Lagu ini judulnya Lingling, Cinta Yang Tertinggal. Lagu yang saya buat untuk dinyanyikan oleh seorang teman saya itu, Ebi Chandra. Tetapi karena saya menyesal lagu ini saya jual sama dia, saya akan nyanyikan pada malam hari ini di sini. Judulnya adalah seorang laki-laki bernama Acai jatuh cinta kepada Lingling wanita. Kemudian mereka pacaran, tapi kemudian Acai selingkuh dan Lingling kecewa. Lalu bagaimana kan ceritanya supaya Lingling kembali kepada Acai? Seperti ini lagunya. Perasaan banget. Namaku Acai, Acai marganya alay. Sedang gelisah karena masalah cinta. Pacarku Lingling, anak dari Bapak Ami. Hatinya kecewa karena ku main pula. Sekarang ceritanya ku sedang galau. Butuhkan dia untuk maafkan semua. Apapun akan ku lakukan demi dia. Karena hanya dia yang mampu buatku bahagia. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkorban Lingling? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting. Maka dari itulah ku minta kau kembali. Asyik lagi, enak lagi, tokoh lagi. Tumpah kau dedeng kembang. Namaku Acai, cari marganya alay. Sedang terpisah karena masalah cinta. Pacarku Lingling, anak dari Bapak. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkorban Lingling? Meski banyak wanita di dunia ini seperti Ayu Ting Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, heeh lagi, oke? Okay? Dari Cina ya. Banyak wanita di dunia seperti Ayu, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asyik lagi, enak lagi, oh lagi. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkorban? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting Ting. Makanya itu aku minta kau kembali, asik lagi, enak lagi, hoho lagi. Gimana boleh lagi semuanya? Oke! Gepakan gedang denam. Jangan di jalan lai. Dan kemudian Acai kembali kepada Lingling, dan Lingling pun percaya Acai kan berbaik hati. Dan akhir cerita mereka asik lagi, enak lagi, apa? Ada Dana, dan kemudian pada drum ada Ron. Kami berempat berterima kasih. Sampai bertemu lain waktu. Budi Doremi melaporkan dari sini. Terima kasih.